cucul, ora cucul, ora ngebut. Metro bingung ngekebojone, pikiran ngelamun eleng gendaane, pancen kadung rusak negarane, mulo jogumun nek rayate kere. Nek wong sugih legendaan neng hotel sing larang, bermain cinta lupa daratan rakonangan. Nek wong kere legendaan neng hotel murahan, durung nganti anget kena razia kisinan. Nek wong gede konangan selingkuh malah kondang, nek wong cilik sing konangan biara telanjang. Apa kaya ngene jeneng negara berjuang, segala sesuatu ditentukan dengan uang. Podo-podo gendaan hukume dewe-dewe, pancen hukum kuwi gendaane wong-wong gede. Wong cilik kerja sengsara ninga tetep kere, wong gede kemati urip tak karepe dewe. Lirak-lirik karepe ngejak turu kelonan, koalisi politike mung perselingkuhan. Beras larang minyak mundak ra karu-karuan, politike nglambang mung ribut ngurus gendaan. Mula aja munafik kaya wong mau politik, dadi yo wong seni kritis peduli ro wong cilik. Wong politik munafik ra gelem nampa kritik, geleme nampa duit cacahe ra sethithik. Padul sirae gundul, tuku rokok ning pasar sentul, arep poselo kutuane cucul, ora cucul ora ngepul. Padul sirae gundul, tuku rokok ning pasar sentul, arep poselo kutuane cucul, ora cucul ora ngepul. Lukis luyuran bengi-bengi, pamite lungo jari arep golek inspirasi. Neng dalan ketemu karo temon bodine seksi, kenalan terus gelem digambar nganggo klambi. Bedi gambar temone seneng ora karuan, saking seneng ngati gelem dijak kelonan. Cepet-cepet gageda golek hotel murahan, lagi rusak-rusak lah kok yo ono grobyoan. Sing grobyok polisi numpak pikap bakul kursi, tanpa basa-basi kabeh kamar disatroni. Banjur dilumpukke doko nantri siji-siji, kabeh digelek dan nek ono sing nyolo wadi. Polisi muni Anda telah berbuat royal, itu artinya Anda sudah melanggar moral. Pelukis setakon nopo moral iku mural, nek jen kuwi aku ngerti ayo kenda budal. Moral itu adalah tata susila, siapa yang melanggar akan kena razia. Pelukis setakon nopo to tata susila, opo podo karo wanita tuna susila. Polisi ne muni kepiye nek damai wae, damai kuwi artine wanita rombayare. Pelukis nyaut durung perang kok wis damai, mau turun telanjang lah kok wis digawe rame. Padul sirai gundul, tuku rokok neng pasar sentul, arep posilo kutuani cucul, ora cucul ora ngebul. Padul sirai gundul, tuku rokok neng pasar sentul, arep posilo kutuani cucul, ora cucul ora lanang nek dolan ning pasar kembang, gawe alasan golek aman ben ra konangan. Politik saiki jan seneng main belakang, jabane resik jebul jerone selingkuhan. Lumpur lapindo metune seko Sidoarjo, bojo loro kabeh kok seneng godo. Wis merdeka sih ono kumpeni londo, nembaki rakyat rakyat ning alas logo. Nganggo tank top mlaku ning pasar Bantul, sangu kates kates mental mentul. Rakyat ditembak ditembak betul-betul, tapi jare kena peluru mantul. Buah langsep tuku regane larang, montore nyungsep nyungsep neng jero kotang. Negoro lemes mergo kakeyan utang, bandane ludes sing dilep kok do ilang. Manuk podang mabur mlebu kurungan, kaje dikancing nganggo gembok kuningan. Rantek entek lehku seneng gendaan, nganti modyar nganti tekan kuburan. Kadung remen cewek tak paimo, cekap semanten niki atur kawulo. Ono kupat kecemplung neng jero santen, menawi lepat kawulo nyuwun ngapunten. Padul sirahe gundul,